hatinya mengerti dan juga harus menyadari di dalam hati kita selalu saja berbeda. Mengapa samakan hatiku ini dengan hatimu? Aku ini bukan itu yang selalu kau buka kau tutup. Aku ini manusia berbeda. Sering engkau pergi entah kemana, dan juga engkau pergi pamit siapa. Bedanya.